إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Sebelum dimulai, ada dua hal terkait pembahasan kemarin yang kita singgung. Barakafikum, ana salah dalam menyebutkan terkait fidyah ketika seseorang melakukan pelanggaran dalam haji atau umroh. Barakafikum, di antara fidyah tebusan yang diberikan barakafikum adalah berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Sittata, kemarin ana menyebutkan 60, salah. Barakafikum. 6 orang miskin, bukan 60. Nah, kemudian juga yang kedua terkait pelanggaran ketika umroh atau haji, barakafikum, dia melakukan perbuatan yang melanggar seperti menggauli istrinya dalam keadaan belum tahallul yang pertama atau yang semisalnya dengan itu, maka hajinya batal dan qada'ul hajj. Barakafikum, dia harus membayar fidyah dam berupa menyembelih seekor unta, kemudian dia bertaubat dan dia hendaknya mengulangi hajinya pada tahun yang akan datang atau tahun yang berikutnya. Qada'ul hajj. Barakafikum. Tayyib. Sekarang kita masuk pada kelanjutan dari permasalahan yang ketiga, yakni terkait dengan hadyu, hewan sembelihan, dan hukum-hukumnya. Jenis yang pertama dari hewan sembelihan adalah sembelihan yang dilakukan ketika seseorang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Ini hukumnya wajib bagi orang yang barakafikum, ya, tidak tinggal di Masjidil Haram, barakakum, maka dia menyembelih hewan tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaisara minal haji, maka barang siapa yang ingin haji, barakakum, atau barang siapa yang dia itu umrah ya sebelum haji, barakakum, umrah kemudian haji, maka hendaknya dia menyembelih hewan sembelihan sesuai apa yang dia mampu. Barakallahu. Maka apabila hewan sembelihan tidak didapati, mungkin langka atau barakallahu tidak ada waktu untuk membelinya dan tidak bisa diwakilkan. Barakallahu. Ya. Maka dia berpuasa 3 hari ya, ketika dia haji, dan boleh dilakukan pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian ditambah 7 hari ketika sudah pulang sampai ke tanah airnya, berarti total 10 hari. Sebagaimana dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-196, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah, maka barang siapa yang tidak mendapati atau tidak mampu ya untuk dia itu menyembelih hewan sembelihan, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika dia sudah kembali sampai di tanah airnya atau negerinya. Terkait dengan hewan sembelihan tamattu' dan qiran, maka yang menyembelih, yang melakukan hewan sembelihan tamattu' dan qiran, barakakum, dagingnya boleh dimakan, disunnahkan untuk dimakan. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-36, fakulu minha wa ta'imul qani' wal mu'tar, maka hendaknya kalian makan darinya dan berilah makan kepada orang yang qanaah, yang tidak meminta-minta, dan mu'tar, orang yang meminta-minta, yang ada di sekitar Masjidil Haram atau tanah haram. Barakallahu'alaikum. Jenis yang kedua dari hewan sembelihan adalah hadiyul jibron, yakni fidyah, berupa dam yang wajib dia laksanakan ya menyembelih, dikarenakan ketika haji atau umrah dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram, atau dengan sebab dia itu dikepung belum sampai melakukan, barakakum, ya, ibadah haji, tapi sudah sampai di sekitaran itu, maka dia menyembelih, barakakum, liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi, maka apabila kalian dikepung sehingga kalian tidak bisa pergi untuk haji. Ya, dikepung, sudah ada di sekitar situ, atau belum sempurna hajinya. Maka hendaknya menyembelih hewan sembelihan, barakakum, dari apa yang mudah dia dapat. Barakakum. Kemudian, juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyariq daman, maka barang siapa yang lupa ketika dia melakukan ibadah haji atau umroh lupa dengan kewajiban-kewajibannya, atau dia meninggalkan kewajibannya, maka hendaknya dia menyembelih hewan sembelihan. Barakallahu fikum. Terkait dengan hewan sembelihan yang dilakukan dikarenakan meninggalkan kewajiban, barakallahu fikum, atau dia melanggar larangan, atau dikarenakan dikepung, maka hadzan nau' la yajuzul aklu minhu. Hewan sembelihannya tadi tidak boleh dimakan. Kalau yang jenis kedua ini, selain untuk haji tamattu' dan qiran yang tidak melakukan pelanggaran, hewan sembelihannya tidak boleh dimakan. Bal yatasaddaqu bihi 'ala fuqara'il haram. Bahkan ya, dia selayaknya untuk mensedekahkannya kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Barakallahu. Yang ketiga adalah haji tatawu, sembelihan yang sifatnya tatawu, sunnah. Ya, barakallahu. Wa huwa mustahabbun likulli hajjin wa likulli muhtamir. Sembelihan tatawu ini ya disunahkan, barakallahu fikum, tidak sampai wajib, untuk setiap yang melakukan ibadah haji dan melakukan umrah. Iqtida'an bin Nabi alaihi salatu wassalam faqad ahda mi'ata badanah fi hajjil wada'. Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya dulu beliau pernah menyembelih, barakallahu fikum, 100 ekor unta ya ketika haji wada. Barakallahu fikum. Wa yustahabbul aklu minhu. Nah, untuk yang sembelihan haji tatawu yang sifatnya sunnah, barakallahu fikum, ini dagingnya disunahkan untuk dimakan, dikonsumsi, dicicipi. Li'annan nabiyya alaih salatu wassalam amaro min kulli juzuri bibat'atin fatu bikhot wa akala minha wa syariba min marakiha wal bad'ah al-qata'atu al-qita'atu minal laham. Disunahkan untuk memakan dagingnya dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam beliau memerintahkan, barakallahu fikum, untuk memotong ya sebagian daging ya, mencicipi, kemudian dimasak, barakallahu fikum, dan beliau memakannya serta meminum kuahnya. Ya, kuah yang dibuat, barakallahu fikum, mungkin gulai, barakallahu fikum, atau yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan bad'ah adalah potongan dari daging. Wa yajuzu li ghairil muhrim ayyab'atha hadaya ila Makkah litadbaha biha taqarruban ilallahi ta'ala wala yuhramu alaihi syai'un mimma yuhramu alal muhrim. Dan boleh selain orang yang melakukan ya ihram, barakallahu fikum, dia mengutus beberapa ya hewan-hewannya ke Mekah untuk disembelih di sana. Barakallahu fikum. Dalam rangka takarrub kepada Allah Ta'ala. Dan tidak diharamkan baginya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika dia barakakum sebelum menyembelih. Jadi barakakum ketika dia sudah menyembelih, ya, tidak ada lagi perkara-perkara yang diharamkan atasnya. Sesuatu yang dulunya diharamkan. Barakakum. Yang keempat, hadiyun nazar. Sembelihan karena nazar. Wa huwa ma yundiruhu al-hajju taqarruban ilallahi indal baitil haram. Wa yajibul wafa'u bihadzal nazar. Sembelihan yang berupa nazar adalah sesembelihan yang dinazarkan oleh orang yang melakukan ibadah haji dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah barakakum ketika dia berada di Baitullahi Al-Haram. Misalkan dia sudah bernazar, saya nanti kalau sudah sampai di sana saya ingin menyembelih. Dalam keadaan dia tidak melakukan pelanggaran, misalkan barakakum, ya, wa yajibul wafa bihadzan nazri, maka dia wajib memenuhi nazarnya tersebut. Wajib. Ya, dikarenakan yang namanya nazar, hukum asalnya itu makruh. Para ulama berselisih. Ada yang menyatakan hukum asalnya haram, ada yang menyatakan hukum asalnya makruh. Dan tidaklah nazar itu dia berikan kecuali dari sisi orang yang bakhil, yang pelit. Contohnya, dia ingin berhasil diterima sebagai karyawan. Kemudian dia bernazar, ya Allah, kalau saya diterima sebagai karyawan, maka saya akan menginfakkan, ya, sepeda saya ini kepada orang miskin, si fulan misalkan. Ini kan infak, sedekah, amalan kebaikan. Ketika tidak diterima jadi karyawan, gagal, dia tidak menginfakkan. Berarti, kata para ulama, hukum asal nazar itu berasal dari orang yang bakhil, pelit. Ya, ya Allah, saya akan umroh tahun depan. Dia punya uang walaupun tidak nazar. Kalau saya, ya, ujiannya lulus. Ketika tidak lulus, tidak umroh. Padahal ada uang, mampu, dan sehat, dan tidak ada udzur. Walaupun sunnah, dia melakukan ibadah apabila terpenuhi, Allah memberi janjinya. Giliran ketika Allah tidak meluruskan, mengabulkan apa yang dia inginkan, dia tidak melakukan ibadah tadi. Maka nazar semacam ini yang hukumnya makruh, ada yang menyatakan haram, menjadi wajib dan menjadi ibadah manakala sudah dikabulkan oleh Allah dan itu berupa nazar kebaikan. Kalau nazarnya haram, ada kemaksiatan di situ, kesyirikan atau kekufuran, maka tidak boleh ditunaikan. Atau nazarnya berupa haram, atau ketika dia nanti dikabulkan, dia melakukan keharaman, maka sama-sama tidak boleh ditunaikan. Barakallahu. Misalkan, kalau saya nanti, ya, berhasil mencuri barang si fulan, maka saya infakkan separuhnya. Barakallahu. Mencuri haram hukumnya. Berinfak dari hasil curian haram hukumnya. Barakallahu. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. yang halal-halal. Barakah fikum. Namun ketika nazarnya ini berupa nazar ketaatan, kebaikan, maka harus dipenuhi. Barakah fikum. Ketika orang bernazar ingin menyembelih, ketika sudah disampai di tanah haram, maka ketika Allah kabulkan, sampaikan di tanah haram, apalagi berangkat haji atau umroh, barakah fikum, maka dia harus menunaikan nazarnya. Dalilnya surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum." Kemudian hilangkanlah kotoran ya yang ada pada mereka. Hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada pada mereka berupa mandi. Ya, barakah fikum, taubat. Dan hendaknya mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Barakah fikum. Wala yajuzul aklu min hadzal hadi. Terkait dengan sembelihan nazar, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Barakah fikum. Jadi yang boleh dimakan adalah hewan sembelihan tamattu' wal qiran, haji tamattu' dan ketika haji qiran, dan juga yang berupa sembelihan tatawwu' sunnah. Barakah fikum. Adapun nazar dan membayar dam dikarenakan melakukan pelanggaran tidak boleh dimakan, barakah fikum, namun diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian yang berikutnya, waqtu dzabahil hadi. Kapankah waktu menyembelih hewan sembelihan? Hadiyut tamattu' wal qiran. Yubda'u waqtuhu min ba'di salatil 'id yaumin nahar. Atau yauman nahar. Sembelihan yang berupa tamattu' dan qiran waktunya dimulai setelah sholat id pada hari raya nahar, hari raya idul adha. Barakallahu fikum. Jadi setelah sholat id menyembelih ila akhiri ayyamit tasyrik, waktunya sampai akhir dari hari tasyrik 13 Zulhijjah. Dan ini hukumnya wajib. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia tidak mampu, tidak punya uang, barakallahu fikum, karena hajinya dibandani, dibiayai, dan memang dia orang miskin, maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari ketika tasyrik, boleh ketika tasyrik 11, 12, 13 dan 7 hari ya ketika sudah sampai di rumahnya. Barakallahu. Amma dzabahu fidyatil adza wal libsi fahina fa'alam. Adapun sembelihan ya berupa tebusan dikarenakan sakit, ya mungkin dia barakah fikum kutuan, ya sehingga rambutnya harus dicukur, maka dia terkena fidyah dam, atau dia memakai pakaian yang berjahit dari kalangan laki-laki, barakah fikum, ya demikian pula wanita, tapi cadarnya itu barakah fikum dijahit, ya toyib, maka dia membayar atau menyembelih ketika dia melakukan pelanggaran tadi, menyegerakan, barakah fikum. Wa kadzalikal fidyatul wajibah li tarkil wajib. Demikian pula fidyah, tebusan dam yang wajib dikarenakan meninggalkan kewajiban. Barakallahu. Telah disebutkan ya kewajiban-kewajiban ya. Ketika haji, yakni ihram dari miqat yang telah ditetapkan. Barakallahu. Wukuf di Arafah sebagaimana ditetapkan, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jamrah ya. Barakallahu. Mencukur ketika sudah waktunya mencukur, tawaf wada', selain barakallahu yang haid dan nifas dan misalnya dan lain-lain barakallahu. Wa amma damul ihsari fa inda wujudi sababi. Dan adapun dam fidyah dikarenakan dia dikepung, maka dia membayar fidyahnya, menyembelihnya ketika ada sebab itu. Wa huwa syatun, berupa satu ekor kambing. Aw sab'u badanah, atau subu'u badanah. Barakallahu fikum. Atau sepertujuh dari unta. Ya. Jadi urunan bisa. Aw subu'u baqarah, atau sepertujuh dari sapi. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaisaru minal hadi. Surat Al-Baqarah ayat ke-196. Maka apabila kalian dikepung, hendaknya kalian menyembelih hewan sembelihan, hewan hadi. Barakakum dari apa yang mudah bagi kalian. Barakakum. Jadi terkait kapankah waktu menyembelih ya hewan sembelihan atau al-hadiyu, waktunya ketika dia melakukan haji tamattu dan qiran, itu dilakukan setelah sholat Idul Adha. Ya, kalau tidak ada waktu maka diberi batasan terakhir sampai 13 Dzulhijjah ya, tasyrik tanggal ke-13, tasyrik ketiga. Kemudian menyembelih dikarenakan melakukan pelanggaran ya, atau karena penyakit sehingga dia ada perkara-perkara yang harus ya, dengan itu dia menyembelih fidyah atau meninggalkan kewajiban. Kapan menyembelihnya? Ketika dia melakukan pelanggaran ketika itu. Barakallahu fikum. Misalkan dia kutuan. Barakallahu, maka dia ketika mencukur rambutnya atau menggundul, barakallahu, setelah itu baru dia menyembelih. Atau dia sengaja melakukan ya meninggalkan kewajiban-kewajiban sengaja, barakallahu, maka dia harus menyembelih ketika itu. Naam, barakallahu. Demikian pula ketika dikepung, maka dilakukan ketika itu. Kemudian makanu dzabahi. Di manakah tempat untuk menyembelih? Hadiyu tamattu' wal qiran. As-sunnah ayyadbahaha bi Mina. Sembelihan tamattu' dan qiran, karena kan dia melakukan haji tamattu' atau haji qiran. Barakallahu fikum. Maka yang sunnah, sesuai dengan sunnah, dia menyembelihnya di Mina. Ya, di Mina. Lalu apakah boleh selain di Mina, yang penting di tanah haram? Wa in dzabahahu fi ayyi juz'in min ajza'il haram jaza. Dan apabila dia menyembelih di tempat ya mana saja, namun masih dalam lingkup tanah haram, maka boleh. Tidak harus di Mina, tapi yang lebih mencocoki sunnah itu di Mina. Barakallahu. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajib wa fi'lul mahdzuri fala tudbahu illa fil haram. Dan demikian pula fidyah tebusan dikarenakan meninggalkan kewajiban atau melakukan pelanggaran, maka dia tidak menyembelih kecuali di tanah haram. Tidak harus di Mina, pokoknya tanah haram. Ada hadil mis'ihsor, kecuali menyembelih hewan hadiu dikarenakan dikepung. Maka di mana dia menyembelih ketika dikepung? Ya, fayadbahu fi maudhihi. Maka ketika dia menyembelih, ya di tempat di mana dia dikepung. Karena tidak mungkin saya izin dulu mau ke Mina, ya. Semuanya pergi ke Mina. Yang ngepung bloon. Ya silakan silakan akhirnya kabur. Barakah itu. Ya. Jadi ketika dia dikepung, di mana dia menyembelih? Ya ketika di tempat dia dikepung. Barakah itu. Baik. Ammasiyam fayujzi'uhu fi kulli makan. Adapun fidyah berupa berpuasa. Kan ada yang berpuasa 3 hari. Barakallahu fikum. Ya. Yang 3 hari dikarenakan dia melakukan ya beberapa pelanggaran seperti yang disebutkan kemarin. Atau barakallahu fikum puasa 10 hari. Yang 3 harinya di mana? Tempatnya harus di Mina atau ketika di Muzdalifah atau di mana? Barakallahu fikum. Adapun puasa maka cukup baginya ya diperbolehkan di semua tempat. Barakallahu fikum. Wal mustahabbu. Jadi ketika dia melakukan ya haji tamattu wal qiran kan wajib hukumnya menyembelih hewan sembelihan karena haji tamattu dan qiran kan wajib hukumnya. Ketika dia tidak bisa berkofikum maka dia berpuasa ya berpuasa berkofikum. Di mana berpuasanya berkofikum? Maka dia berpuasanya di mana dia berada. Barakallahu. Tidak harus di Mina. Wal mustahabbu ayyasuma salasata ayyam fil hajj. Wa sab'ata idza raja'a ila ahli. Dan disunnahkan dia berpuasa 3 hari ketika haji. Dan barakallahu 7 hari ketika dia kembali ke rumahnya, ke keluarganya. Kenapa dia berpuasa 10 hari? Dikarenakan ya dia tidak mendapati hewan haji. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-196. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisara minal hadi. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asharatun kamilah. Maka apabila kalian telah aman, tidak dikepung, bagi orang yang melakukan, yang hendak barakafikum melakukan ibadah haji yang sebelumnya dia umroh, berarti haji tamattu, maka hendaknya dia melakukan haji atau barakafikum ya menyembelih hewan hadiu dari apa yang dia mudah. Kalau dia tidak bisa menyembelih hewan hadiu, mungkin miskin atau susah untuk mendapatkan hewan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Ketika haji, boleh dimanapun tempatnya. 7 hari berikutnya, yang totalnya 10 hari. Barakallahu fikum, maka itu ketika pulang ke keluarganya. Tilka asyaratun kamilah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, 10 hari yang disempurnakan. Barakallahu fikum. Wa yustahabbu ayyad bahal hajju binafsi. Dan disunahkan bagi orang yang melakukan ibadah haji, dia sendiri yang menyembelih. Ya, bukan disuruh atau menyuruh orang lain, tapi dia sendiri dengan tangannya. Bukan dengan bergaji. Barakallahu fikum, karena menyembelih hewan. Barakallahu fikum, apapun. Ya. Thayyib, maka harus mempertajam pisaunya agar barakallahu fikum hewan sembelihannya senang. Wa in anaba ghairahu fala ba'sa bidzalik. Namun apabila dia mewakilkan kepada orang lain, mungkin karena takut darah, khawatir pingsan, atau barakallahu fikum tidak pede, atau ya, dia sakit ketika itu, atau ada uzur yang lainnya, dia wakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, maka boleh. Wa yustahabbu ayyakula inda zabhi bismillah, Allahumma hadza minka walak. Dan disunahkan ketika dia menyembelih, sebelum menyembelih, dia mengucapkan doa bismillah dengan nama Allah. Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Ini darimu, ya, karena rizki Allah, dan untukmu, yakni ikhlas, dipersembahkan untuk Allah. Maka tidak boleh bismillah, Allahumma hadza minka wali Abdul Qadir Jailani. Wali Sunan Bonang. Dan semisalnya tidak boleh. Barakallahu fikum. Lalu apa persyaratan hewan hadiyu, hewan sembelihan, ya, yang dilakukan baik yang berupa wajib bagi orang melakukan haji tamattu dan qiran, atau berupa dam, ya, fidyah dikarenakan melakukan pelanggaran, atau nazar, ya, atau yang hadiyu tatawu yang sunnah. Apa persyaratan hewannya? Amma syurutul hadi. Fahiyya syurutul udhiyah nafsiha. Adapun persyaratan-persyaratan hewan sembelihan, maka persyaratan-persyaratannya adalah persyaratan hewan sembelihan ketika Idul Adha itu sendiri. Sama. Yang pertama, ayyakuna min bahimatil an'am al-ibili wal-baqari wal-ghanam. Yang pertama yang disembelih berupa hewan, ya, ternak, unta, sapi, atau kambing. Barakallahu fikum. Maka bebek, ayam, kalkun, kancil, ya, badak, kudanil, ya, tidak masuk. Barakallahu fikum. Apalagi gajah. Ya. Tayyib. Yang kedua, ayyakuna khalian minal uyub allati tamna'ul ijza kal marad wal 'ur wal arad wal hijal. Yang kedua, hewan tersebut tidak mengalami cacat yang terhalangi dari persyaratan yang tercukupi pada fisiknya. Seperti dia sakit, sakitnya itu barakallahu fikum menyebabkan orang melihat tidak kolu. Korengan jalannya seperti robot. Mencret, ya, ketika disembelih ada plastiknya dalamnya. Ya, ini ada ini. pasti, ya, sandal, kain, ya, ATM mungkin kalau ada yang tercecer, dompet, barakallahu'alaikum. Dan kita pernah menyaksikan, ya, dia itu makan plastik, ya, sakit. Kemudian buta. Butanya ini, barakallahu'alaikum, kalau dikejar oleh hewan, misalkan dikejar serigala, ya, atau ada perkara-perkara yang membuat, ya, sekawanan kambing itu lari semua, dia nggak bisa lari, atau larinya nabrak. Karena cacat, buta. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau cacatnya sedikit, ya, minus misalkan, mungkin kasih kacamata bisa jalan, ya, tidak mengapa. Ini yang dimaksud oleh para ulama itu, ya, ketika dia dikejar itu tidak bisa lari. Kemudian araj, pincang, pincangnya ini ketika dia lari ketinggalan, ya, barakafikum. Ketika lari sama-sama kencang, yang kambing yang lain sudah sampai merak-urak, dia baru sampai patung. Ya, maka seperti ini, atau dia nggak bisa jalan, maka tidak boleh, tidak layak. Atau hijal, yakni sangat kurus, kurusnya kurus kering, kerontang. Barakafiku. Tidak bisa kemudian, wah nggak apa-apa disembelih, jadikan balungan bakso, balungan gulai. Barakallahu'alaikum. Maka kalau halal, halal saja. Tapi tidak sah dijadikan hewan hadyu sembelian ketika haji, atau ketika dia, barakallahu'alaikum, Idul Adha, menyembelih ketika Idul Adha. Persyaratan yang ketiga, antatawafar fihi sunan atau asinnul masyru'ah. Padanya terpenuhi usia yang disyariatkan. Fal ibili khamsu sanawat. Kalau unta dia sudah mencapai genap 5 tahun jalan. 5 tahun dan boleh jalan. Wal baqaru sintan. Kalau dia berupa sapi sudah genap berumur 2 tahun. 1,5 tahun tidak boleh. Wal ma'is sanatun. Kemudian kambing kacang seperti etawa yang barakafikum kupingnya ke bawah itu apabila berumur 1 tahun. Adapun wad'an sittatu ashur. Adapun kambing domba maka boleh kurang dari 1 tahun. Barakafikum. Minimalnya 6 bulan. Gak masalah kecil. Ya. Domba kateh misalkan. Ya. Gak apa-apa. Yang penting tidak ada cacatnya tadi. Barakallahu. Masya Allah. Lanjut. Atau sudah jam 5? Saya tanya jawab untuk yang berikutnya ini panjang, langsung menuju praktek ini. Sudah dipersiapkan tapi barakallahu'alaikum waktunya juga sudah jam 5 kurang 5. Kalau praktek, ya, para ulama itu menasihatkan tidak boleh menjadikan buat ka'bah-ka'bahan seperti itu, tidak boleh, tidak boleh. Lalu pakai apa? Ya, selain Ka'bah saja. Ya, mungkin tanda patok atau apa. Barakallahu. Ini diantaranya fatwanya Syekh siapa kemarin, Syekh Bin Bas atau siapa ya? Barakallahu. So, ya, dikarenakan di situ dikhawatirkan ada perkara-perkara yang, ya, terjatuh dalam tandingan terhadap syiar Allah. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan. sebagaimana orang-orang Syiah di Iran membuat juga Ka'bah tandingan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlu barakatuh.